bit, can I beat ya so so down. Sesak nafasku hilangkan rasa perih, cinta yang dulu ku benam setengah mati, kini tak pergi itu selamanya. Dan kuasa takkan pernah tuh kembali, rasa perih yang ku rasakan, haus bagai lopet emosi cinta, kini tak usai derita di hati, tak kembali untuk selamanya. So bit, can I beat? Yes, so down.